hati ganggu nyeri yang datang mengusik. Baiknya ambil Biogesi. Meredakan nyeri, nyeri, nyeri yang akan mengganggu hari-hari. Keluarga jadi asik, asik, asik. Untungnya punya Biogesi. Biogesi mereda nyeri. Biogesi mereda nyeri. Biogesi mereda nyeri. Keluarga. Biogesi diproduksi oleh PT Medifarma Laboratories, dipasarkan oleh PT Daria Varia Laboratoria TBK. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.